Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari tafsir surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur. Selanjutnya adalah tafsir surat Al-Asr. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tafsiru surati wal-Asr. Tafsir surat wal-Asr. Wahia Makkiyah, dan surat ini adalah surat Makkiyah. Yakni surat yang diturunkan sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bilhaq, dan saling berwasiat untuk menetapi kebenaran, wa tawasaw bisabr, dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Surat ini terdiri dari 3 ayat. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala aqsama ta'ala bil 'asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, al-'asr ay ad-dahr atau az-zaman. Asr, dahar, dan zaman itu bermakna sama, satu makna. Yakni alladhi huwa al-lailu wan nahar, yakni siang dan malam, malam dan siang. Ini maksud dengan asr, masa, atau ad-dahar atau az-zaman adalah al-lailu wan nahar, malam dan siang. Mahallu af'alil ibadi wa a'malihim. Di mana masa ini adalah waktu terjadinya perbuatan-perbuatan hamba dan amalan-amalan hamba. Perbuatan hamba dan amalan hamba terjadi di waktu ini, yakni al-lail wan nahar, siang ataupun malam, di siang hari ataupun di malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan makhluknya, Akan tetapi makhluk, ya, manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-asr, masa. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya dan betapa utamanya al-asr ini. Ya demikian, karena al-asr ini, masa ini, yaitu siang dan malam, adalah waktu terjadinya amalan dan perbuatan hamba. Waktu terjadinya amal soleh. Dan juga waktu terjadinya al-amalu sayyi, amalan yang buruk. Semuanya terjadi di masa ini. Yani siang dan malam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-62, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada ayyadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah yang telah menjadikan siang dan malam khilfah, silih berganti. Ya. Liman arada ayyadhakkara aw arada syukura. Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dari silih bergantinya malam tersebut, atau orang yang ingin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-asr, waktu atau masa atau siang dan malam ini adalah kesempatan besar, ya, fursah, ya, bagi orang yang Allah berikan taufik. Kesempatan itu apa? Untuk beramal soleh. Ya. Kesempatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan untuk memanfaatkan waktu atau masa ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Baik bermanfaat di dunia atau bermanfaat di akhirat nanti. Ya. Maka beruntung orang-orang yang bisa memanfaatkan masa, waktu, ya, siang dan malam yang dia lalui. Ya. Beruntung orang yang bisa memanfaatkan dengan baik siang dan malam yang dia lalui untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Robeh dia, beruntung. Sebaliknya, man dayya'aha, barang siapa yang menyia-nyiakannya, ya, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan masa, menyia-nyiakan siang dan malam, ya, maka dialah al-khasir, dialah yang merugi. Ya. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Rugi orang yang dia menyia-nyiakan waktunya. Rugi orang-orang yang menyia-nyiakan umurnya, kehidupannya. Rugi orang-orang yang dalam kehidupan ini hanya melakukan al-lahu wal-la'ib wal-ghaflah, hal yang sia-sia, permainan, ghaflah, kelalaian, atau dia tersibukkan dengan perkara-perkara dunia yang mengakibatkan dia lupa terhadap perkara akhirat. Orang seperti ini khasirun, rugi siapapun dia. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala anna kulla insanin khasirun, yani Allah bersumpah. Kemudian apa hal yang dipersumpahkan? Yakni anna kulla insanin khasirun. Allah bersumpah bahwasannya setiap orang itu khasir, rugi. Yakni setiap anak Adam lafi khusrin, lafi halakah. Benar-benar dalam kerugian, benar-benar dalam kebinasaan, wan nuqsan, dan benar-benar dalam kekurangan. Allah tegaskan dengan dua kali penegasan. Penegasan pertama, inna, sesungguhnya. Penegasan yang kedua, la, lafi, benar-benar. Sesungguhnya manusia benar-benar lafi khusrin, dalam kerugian. Wal khasir, dan orang yang rugi, didur rabih. Itu kebalikan dari orang yang rabih, beruntung. Orang yang rugi lawannya orang yang beruntung. Dan setiap orang terancam dengan kerugian ini. Setiap orang berada dalam khusr, kerugian. Wal khasaru maratib muta'addidatun mutafawitah. Al-khasar, kerugian yang dimaksud di sini maratib, bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkat kerugiannya. Qad yakunu khasaran mutlaqan, ada kerugian yang sifatnya mutlak. Seorang mengalami kerugian yang mutlak, yang menyeluruh. Kahali man khasira dunia wal akhirah. Seperti orang yang dia rugi di dunia dan di akhirat. Orang yang rugi di dunia dan di akhirat ini kerugiannya kerugian yang mutlak. Kerugian yang menyeluruh. Wafatahun na'im, dia terluput dari kenikmatan. Wastahaqqal jahim, dan dia pantas untuk masuk ke dalam neraka jahim. Ini orang yang rugi dengan khasaron mutlakon, kerugian yang mutlak, yang menyeluruh. Ini kerugian yang tingkat tinggi. Kerugian yang menyeluruh, rugi dunia akhirat. Wa qad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'din. Dan kerugian tingkatan yang di bawahnya adalah kerugian dari sebagian sisi saja. Nah, rugi dari sisi ini, rugi dalam sisi itu. Walihada ammamallahu al-khasara likulli insan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerugian ini umum untuk setiap orang. Semua orang dalam keadaan rugi. Namun kerugian yang dialami oleh masing-masing orang berbeda-beda. ada yang ruginya rugi tingkat tinggi, ya, rugi dunia akhirat, ya, ada yang rugi dari sebagian sisi saja, ya, dan seterusnya. Yang jelas, semua orang lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Illa man ittasafa bi arba'i sifat. Tapi ada yang dikecualikan, ya, dari kesemua ini ada yang dikecualikan yang dia tidak rugi, tapi dia robeh, beruntung. Illa man ittasafa bi arba'i sifat, yaitu orang yang tersifati dengan empat sifat ini. Empat sifat yang disebutkan dalam surat ini. Tentunya ketika kita mengetahui bahwa manusia benar-benar dalam kerugian semuanya, ya, baik itu rajanya, rakyatnya, yang berpangkat atau yang tidak berpangkat, laki, perempuan, ya, kecil, besar, fakir, miskin, ya, dan seterusnya. Maka tentunya kita berusaha, ya, untuk menjauhkan diri dan menjaga diri dari kerugian ini, ya, memelihara diri, menjaga diri kita jangan sampai kita mengalami kerugian yang besar atau kerugian dari beberapa sisi. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha berhias dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat ini. Karena orang yang berhias atau tersifati dengan empat sifat yang disebutkan dalam ayat ini, dia termasuk yang dikecualikan dari orang-orang yang merugi. Semua orang, semua Bani Adam, dia benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang tersifati dengan empat sifat. Apa saja empat sifat tersebut? Empat sifat tersebut adalah yang pertama, al-imanu bima amarallahu bil imani bihi illal ladzina amanu. Ini sifat yang pertama, ya. Kecuali orang-orang yang beriman. Sifat yang pertama adalah sifat al-iman. Mengimani apa yang Allah perintahkan untuk mengimaninya. Apa yang Allah perintahkan untuk diimani, maka kita imani. Wala yakunul imanu bidunil ilmi. Dan keimanan itu tidak akan ada kecuali dengan al-ilm. Kecuali dengan ilmu. Ya. Mengetahui. Ya. Fahuwa far'un anhu la yatimu illa bihi. Sehingga ilmu adalah cabang dari keimanan. Di mana keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Ayat ini juga memotivasi kita untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, karena orang-orang yang beriman, ya, termasuk yang dikecualikan dari orang-orang yang merugi. Dan keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan al-ilm, kecuali dengan ilmu. Sehingga tentunya ini memotivasi kita untuk terus thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Ini yang pertama, beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman terhadap perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk diimani, ya. Beriman bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb wal ilah dan sesembahan, ya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb dan sesembahan satu-satunya yang berhak disembah, ya. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Yang kemudian konsekuensi dari keimanan ini adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Adapun orang yang tidak beriman, tidak mengimani perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk diimani, maka dialah al-khasir. Dialah orang yang rugi. Dialah yang disebutkan dalam ayat ini, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kemudian sifat yang kedua, al-amalus salih. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, beramal soleh. Sifat yang kedua adalah amal soleh. Wa hadza syamilun li af'alil khair kulliha. Dan ini mencakup semua perbuatan baik. Mencakup semua perbuatan baik. Adz-dzahirati wal batinah, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang lahir dan yang batin. Al-muta'alliqah bihuquqillahi wa huquqi ibadih, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah atau yang berkaitan dengan hak-hak hambanya. Al-wajibati wal mustahabbah, baik amalan yang bersifat wajib, ya, atau amalan yang bersifat sunnah. Jadi amal soleh di sini mencakup semua amal kebaikan, yang lahirnya, yang batinnya, yang berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan hak makhluk, ya, yang wajib ataupun yang sunnah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak cukup sekedar keimanan tanpa amal soleh. Sehingga Allah sebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Sebagaimana juga sebaliknya, tidak cukup sekedar beramal tanpa apa? Tanpa beriman. Nah, sehingga harus dia beriman dan beramal soleh. Sehingga para ulama mengatakan bahwa al-iman, keimanan adalah al-qawlu bil-lisan, ucapan dengan lisan, wal-i'tiqad bil-jinan, dan meyakini dengan hati, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan keimanan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang karena sebab kemaksiatan. Dan ini adalah madhab ahlus sunnah wal jamaah. Dari pengertian iman tadi menunjukkan bahwa amal saleh itu masuk dalam hakikat iman. Ya, amal soleh termasuk bagian daripada al-iman, keimanan. Nah, ya. Sehingga tidak bermanfaat keimanan tanpa amal soleh. sebagaimana tidak bermanfaat amal soleh tanpa keimanan. Sekarang, kalau amal soleh itu masuk dalam keimanan, kenapa dia disebutkan lagi? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Padahal apa? Ketika disebutkan kecuali orang-orang yang beriman, itu sudah mencakup amal soleh. Karena amal soleh merupakan bagian daripada iman. Al-qawlu bil lisan wal itiqad bil jinan wal amalu bil arkan. Naam. Maka apabila amal soleh itu masuk dalam hakikat iman dan definisi iman, kenapa di sini amal soleh diatofkan kepada iman, disebutkan lagi amal soleh setelah iman? Naam. Apakah berbeda di sini antara iman dengan amal soleh? Naam. Jawabannya adalah bahwa diatofkannya amal soleh terhadap keimanan, disebutkan lagi secara khusus amal soleh karena ahamiyah amal soleh tersebut, karena pentingnya dan agungnya amal soleh tersebut. Sehingga disebutkan dua kali, iman, di mana amal soleh masuk dalam iman ini, wa amilu solihat, disebutkan secara khusus lagi wa amilu solihat dan amal soleh. Baik, itu seperti dalam ayat hafidhu ala salawat wa salatil wusta. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Jagalah oleh kalian salawat, salat-salat. Salat lima waktu, jaga. Wa salatil wusta. Dan salat wusta, yaitu salat asar. Disebutkan secara khusus salat asar. Padahal sudah mencakup, salat lima waktu itu sudah mencakup salat asar. Tapi disebutkan secara khusus. Wassalatil wusta dan sholat wusta itu sholat asar. Jagalah oleh kalian sholat-sholat lima waktu dan sholat asar. Disebutkan secara khusus menunjukkan apa? Keutamaan dan keagungan sholat asar tersebut. Nah. Juga seperti dalam ayat-ayat yang lain. Man kana aduan lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa jibrila wa mikal. Barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikal. Jibril dan Mikal termasuk malaikat. Tapi disebutkan lagi secara khusus. Menunjukkan keutamaan Jibril dan malaikat Mikal. Dan kiaskan kepada yang lainnya. Intinya disebutkan lagi amal soleh karena agung dan pentingnya amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, watawasau bil haq. At-tawasi bil haq. Saling menasehati untuk menetapi kebenaran. Saling berwasiat untuk menetapi kebenaran. Apa makna al-haq di sini, kebenaran di sini? Alladzi huwal iman wal amalus shalih. Al-haq di sini adalah keimanan dan amal soleh itu sendiri. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati untuk menetapi al-haq, menetapi kebenaran, yaitu menetapi keimanan dan amal soleh. Ae artinya yusi ba'duhum ba'da bidzalik. Sebagian mereka berwasiat terhadap sebagian yang lain untuk menetapi al-haq, kebenaran, yakni menetapi al-iman, kokoh di atas keimanan dan amal soleh. Wayahusuhu alaih, dan saling memotivasi untuk menetapi kebenaran tersebut. Wayuraghibuhu fihi, dan saling menyemangati saling menyemangati, saling mentarghib untuk menetapi kebenaran. Yakni menetapi keimanan dan amal soleh. Kemudian sifat yang keempat, watawasau bis sober, attawasi bis sober, saling berwasiat, saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Kesabaran dalam hal apa? Naam. Ala ta'atillah. Kesabaran untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Artinya sabar di atas keimanan dan sabar dalam beramal soleh tadi. Ya. Dan sabar dalam apa tadi? Saling berwasiat atau saling menasehati tentang kebenaran. Ya. Ya, ini ketika berdakwah butuh dengan kesabaran. Ya. At-tawasi bisabr ala ta'atillah, saling menasihati untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah. Wa'an ma'asiyatillah, dan sabar untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Wa'ala akdarillahil mu'limah, dan sabar terhadap takdir dan ketentuan Allah yang menyakitkan. Ya. Seperti ketika terkena musibah, penyakit atau yang lainnya, ya, sabar. Dan ini adalah jenis-jenis kesabaran. Sabar ada tiga macam. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, ya, karena ketaatan kepada Allah butuh apa? Butuh perjuangan, harus disabari, ya. Nah, bangun malam, ya, ya. Ketika dalam keadaan dingin harus dia melaksanakan kewajiban, ya, sholat subuh misalkan. Dia harus mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ya. Nah, dia harus begini, harus begitu. Ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ini butuh kesabaran, ya. Jenis yang kedua, sabar dari kemaksiatan kepada Allah. Yakni sabar untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, ya. Hawa nafsu pengennya melakukan kemaksiatan, dosa, tapi dia tahan, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ya. Ini butuh kesabaran. Yang ketiga, sabar ketika terkena musibah atau sabar terhadap takdir yang menyakitkan. Ya. Fabil amroini al awwalaini yukammilul abdu nafsah. Dengan dua perkara yang pertama, yaitu iman dan amal soleh, maka seorang hamba dia dapat menyempurnakan dirinya sendiri. Wabil amroini al akhiroini yukammilu ghairah. Dan dengan dua perkara yang terakhir, yaitu saling menasehati untuk menetapi kesabaran dan saling menasehati untuk menetapi kebenaran, ya, kebenaran dan kesabaran, maka apa? Seorang hamba dia akan menyempurnakan orang lain. Dengan dua hal pertama dia akan menyempurnakan diri sendiri, dengan dua hal yang terakhir, ya, tawasi bil haq dan tawasi bis sabr, dia akan menyempurnakan orang lain. Wa bi takmilil umuril arba'ati yakunul abdu qad salima minal khasar wa faza birribhil azim. Sehingga dengan menyempurnakan empat sifat ini, empat perkara ini, maka seorang hamba akan selamat dari khasar, dari kerugian. Dan dia berhasil mendapatkan apa? Ar-ribah, keberuntungan yang besar. Ar-ribah al-azim. Dia berhasil, dia sukses. Ya. Mendapatkan keuntungan yang besar ketika dia bisa menyempurnakan empat sifat ini. Dia selamat dari kerugian dan dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Baik, selesai dari tafsir surat Al-Asr. Surat ini adalah surat yang agung, ya, walaupun ringkas, ya. Nah, kata-katanya, kalimatnya, lafad-lafadnya akan tetapi sangat padat maknanya, ya, sangat padat maknanya. Naam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, dalam risalahnya Al-Usul Al-Thalathah atau Al-Thalathatul Usul, ya, beliau berdalil dengan ayat ini, ya, untuk menguatkan apa yang beliau sampaikan dalam risalah tersebut. Beliau mengatakan, "I'lam annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail wal 'amal bihinna." Ketahuilah bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara dan mengamalkannya. Apa saja empat perkara tersebut? Al-ula al-ilmu, yang pertama adalah al-ilmu, berilmu. Berilmu tentang agama ini, berilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, dan seterusnya. Al-thaniyatu al-amalu bih, yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Al-thalithah, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu tersebut. Ya. Menyebarkan ilmu. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, sabar terhadap gangguan yang didapatkan ketika mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Kemudian beliau berdalil dengan surat ini. Wal 'asri, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman tadi apa? Berilmu. Ya. Karena keimanan tidak sempurna kecuali dengan ilmu. Wal amalis wa amilus salihat, dan beramal soleh. Ini perkara yang kedua tadi. Wa tawasaw bil haq, saling menasihati untuk menetapi kebenaran. Artinya dia mendakwahkan kebenaran itu. Ya. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Ya. Perkara yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, sabar ketika mendapati gangguan ketika mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Nah. Bahkan disebutkan, karena saking pentingnya surat ini, atau karena sangat pentingnya dan agungnya surat ini, ya, disebutkan para sahabat ketika mereka hendak berpisah, ya, ketika mereka hendak berpisah, yang awalnya mereka berkumpul, ya, baik berkumpul di jalan atau berkumpul di majelis atau yang semisalnya. Kemudian mereka ingin berpisah, ya. Maka naam, sebagian mereka membaca surat ini. Ya. Sebagian mereka membacakan surat ini kepada sebagian yang lainnya. Kemudian barulah mereka berpisah. Ya. Menunjukkan betapa utamanya dan agungnya surat ini. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua kita menghafalnya. Karena surat yang pendek, ya, hanya 3 ayat dan mudah untuk dihafal. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala 'ibadihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada hambanya kecuali surat ini saja, ya, lakafathum, ini sudah mencukupi mereka. Surat ini sudah cukup untuk mereka. Sudah cukup sebagai peringatan, pelajaran, nasihat, wejangan untuk mereka. Untuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Nah. Ya. Maka tentunya hamba yang berakal, hamba yang cerdas, dia apa? Bisa mengambil pelajaran penting dari surat ini. Ya. Nah, dan ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya, agungnya dan mulianya surat ini. Sampai beliau mengatakan ini, seandainya Allah tidak menurunkan hujah kepada hambanya kecuali surat ini saja, maka itu sudah cukup untuk mereka. Nah, baik, selesai dari penjelasan atau tafsir surat Al-Asr. Mudah-mudahan kita bisa memahami surat ini dengan baik dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Naam, dan kemudian kita bisa mengajarkannya kepada orang lain, minimalnya kepada keluarga kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlun.